Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat isya dan tarawih yang berbahagia. Alhamdulillah, pada malam hari ini tidak ada kata lain yang pantas untuk kita ucapkan selain kata syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat serta karunia-Nya semata kita berjumpa kembali dengan bulan Ramadan tahun ini, tahun 1436 Hijriah. Dan bentuk syukur kita kepada Allah adalah dengan bersungguh-sungguh mengisi hari-hari kita di bulan Ramadan, detik demi detiknya, siang maupun malamnya, dengan berbagai bentuk ketaatan dan amal saleh. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, i'malu ala Dawud syukra. Wahai keluarga Dawud, beramallah sebagai wujud syukur kepada Allah. Dalam ayat ini, surat Saba ayat 13, Allah tidak mengatakan ucapkanlah syukur kepadanya. Tidak hanya itu, tetapi Allah berfirman, i'malu, beramallah. Ini jemaah rahimakumullah menunjukkan bahwa bersyukur atas nikmat Allah, di antaranya nikmat umur panjang sehingga kita bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini, maka syukur itu tidak terrealisasi dengan sempurna kecuali dengan apa? Dengan mengamalkan perintah Allah, dengan melakukan amalan-amalan ketaatan dan menjauhi larangan-larangannya. Maka hendaknya setiap dari kita mensyukuri nikmat yang agung ini dengan bersungguh-sungguh dalam beribadah untuk mendulang pahala kebaikan, meraih pengampunan serta keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala, agar di akhirat kelak kita akan merasakan kebahagiaan dan kegembiraan, kegembiraan yang sangat besar ketika kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan ganjaran yang sempurna. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lissaimi farhatan, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa, dia akan merasakan dua kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka dan kegembiraan ketika dia bertemu dengan Rabbnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat isya dan tarawih rahimani wa rahimakumullah. Ada dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan kepada kita kondisi manusia di dalam menjalani ibadah puasa, di dalam melewati bulan Ramadan. Dua golongan yang saling bertolak belakang. Golongan pertama adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Dengan apa mereka mendapatkan keberuntungan? Mereka mendapatkan keberuntungan berupa pengampunan dari Allah atas dosa-dosa yang telah lalu. Ini golongan yang pertama. Semoga kita termasuk ke dalam golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Dengan syarat apa? Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadhan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini hadis yang pertama, menunjukkan golongan yang pertama, yaitu golongan yang beruntung di dalam melewati ibadah Ramadan, melewati menjalani ibadah puasa berupa mendapatkan pengampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun golongan yang kedua, kita berlindung kepada Allah agar tidak termasuk ke dalam golongan yang kedua ini. Mereka adalah golongan orang-orang yang merugi. Kenapa mereka merugi? Karena berakhirnya Ramadan, namun dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah. Apakah karena mereka tidak berpuasa? Mereka berpuasa, tapi mereka berpuasa dengan puasa yang paling mudah, yaitu hanya menahan makan dan minum. Sedangkan dosa dan kemaksiatan tetap dia lakukan. Na'udzubillah. Ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Rubba sha'imin hadhuhu min siyamihi al-ju' wal 'atas." Berapa banyak orang yang berpuasa, ya, dia tidak mendapatkan bagiannya dari puasa kecuali lapar dan dahaga saja. Na'udzubillah. Ini golongan yang merugi. Pertanyaannya, termasuk golongan yang manakah kita? Jawabannya adalah tergantung dari usaha kita, ya, dari semangat kita di dalam mengisi hari-hari yang akan kita jalani selama bulan Ramadan ini. Maka hadirin rahimakumullah, jadikanlah Ramadan ini ladang ibadah. Tanamlah amalan kebaikan sebanyak-banyaknya. Karena tidak ada yang berbahagia bagi orang yang bercocok tanam kecuali di hari-hari panennya kelak. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kami atas nama DKM Masjid Al-Muhajirin Wal-Ansar berusaha semaksimal mungkin untuk memfasilitasi kaum muslimin di dalam menunaikan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Yang pertama, mulai dari pelaksanaan salat tarawih yang kita berharap kepada Allah termasuk yang mendapatkan keutamaan man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Bukankah kita semua ingin termasuk ke dalam golongan yang pertama, yaitu golongan yang beruntung dengan meraih pengampunan dari Allah? Maka tempuhlah jalan-jalannya. Di antaranya puasa jelas. Ada amalan yang lain yang pahalanya berupa pengampunan dosa, yaitu menjaga pelaksanaan qiyam Ramadan. salat tarawih, apalagi pelaksanaannya secara berjamaah. Ya, secara berjamaah. Dan insyaallah di masjid ini sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya, mulai malam ke-21 ya, kita akan mengadakan salat tarawih dengan dua gelombang. Gelombang yang pertama ba'da isya, ya sebagaimana kita saat ini, dan gelombang yang kedua ya ini dimulai dari sepertiga malam terakhir. Ya, karena itu waktu istimewa yang selalu berulang setiap hari. Kalau itu istimewa di bulan-bulan yang lainnya, terlebih lagi terkumpul dua keistimewaan. Keistimewaan sepertiga malam terakhir, karena itu adalah waktu di mana Allah turun ke langit dunia. Lalu Allah menawarkan, barang siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Barang siapa yang meminta kepadaku, aku akan berikan. Dan barang siapa yang mohon ampunan kepadaku, akan aku ampuni. Dan itu sepertiga malam terakhir. Dan kita akan adakan insyaallah ya pada malam ke-21 sampai akhir Ramadan. Ya. Kemudian yang kedua, DKM Masjid Al-Muhajirin Wal Ansar menerima dan menyalurkan infak dan sedekah Anda, terlebih khusus untuk berbuka puasa para shaimin was-shaimat yang setiap harinya di masjid kita ini kurang lebih mencapai 200 orang yang berbuka puasa di masjid ini, terutama di hari Sabtu dan Minggu. Ya, Sabtu dan Ahad. Sungguh luar biasa jemaah. Pahala yang dijanjikan dari amalan sedekah ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'un. Barang siapa yang memberi makanan buka puasa kepada orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tadi sedikit pun. Jadi hadirin, ini kesempatan emas. Anda berpuasa sudah dapat satu pahala. Anda memberi sedekah untuk buka puasa 50 orang, maka plus Anda mendapatkan pahala puasa 50 orang tadi. Bagaimana lagi jika lebih dari itu? Maka jangan lewatkan hadirin. Sehari pun dalam hari-hari bulan Ramadan ini tanpa Anda menggunakan kesempatan emas ini. Iya. Yang dituntut bukanlah sesuatu yang mahal, walaupun terlihat sepele seperti sebutir kurma atau segelas aqua atau yang lebih dari itu. Yang penting adalah niat yang ikhlas. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, belum lagi kalau orang yang berpuasa tadi mendoakan orang-orang yang memberi makan dan minuman, yakni para donatur, sungguh doanya itu mustajab. Ya, doanya mustajab. Makanya orang yang diberi makan jangan lupa. Ya, terutama bagi jamaah ikhwan maupun akhwat, kaum muslimin maupun muslimat, jangan lupa mendoakan para donatur. Ya, setelah Anda membatalkan puasa dengan makanan takjil yang dihidangkan, ingat itu dari para muhsinin. Ya, begitu juga buka puasa kita ini terdiri dari dua macam. Ada takjil, yakni sebelum maghrib membatalkan puasa dengan minuman dan makanan ringan seperti kurma dan yang lainnya. Baik kita gunakan juga, kita berikan juga untuk para pengguna jalan maupun bagi yang singgah di masjid. Ya. Kemudian yang kedua yaitu makan besar setelah salat maghrib berupa nasi dan lauk pauk dengan cara tentunya makan berjamaah. Jadi yang belum terbiasa makan berjamaah, ini kesempatan untuk bisa mengamalkan ya sunnah. Coba makan berjamaah di satu nampan dengan 4 orang atau 5 orang. Jangan merasa jijik atau geli. Iya. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, kami menghimbau kepada jamaah sekalian untuk ikut berta'awun, berpartisipasi dalam kegiatan Ramadan khususnya di masjid kita ini, dan infak kegiatan Ramadan dapat disalurkan melalui rekening ya, atau bisa juga langsung ke panitia. Nah, dan nanti akan ada panitia yang menyiapkan formulir ya, donatur yang kita akan siapkan nanti di meja depan. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang ketiga adalah kegiatan taklim yang biasanya kalau di hari biasa kita adakan pada maghrib ya, tapi selama bulan Ramadan ini kita geser ke ba'da isya, karena pentingnya seseorang terus menambah ilmu ya. Jadi kalau di masjid-masjid yang lain mungkin ada liburan atau acara penutupan pengajian, kalau di masjid kita pengajian enggak ada tutup-tutupnya ya, akan terus buka. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa setiap paginya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Artinya apa? Jangan sampai sehari pun yang Anda lewati tanpa dengan tiga hal ini, tanpa menambah ilmu agama, tanpa mencari rizki ikhtiar, dan tanpa beramal. Iya. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang keempat tentunya masjid kita memfasilitasi bagi yang akan melaksanakan sunnah yang agung, yaitu i'tikaf pada 10 hari yang terakhir. Kemudian juga yang kelima, masjid kita menerima dan menyalurkan zakatul fitr maupun zakatul mal. Dan yang keenam, pelaksanaan sholat Id yang tentunya dengan mengikuti informasi resmi dari pemerintah kita nantinya. Demikianlah yang ingin kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua sehingga kita dapat mengoptimalkan hari-hari kita di bulan Ramadan ini, menjadikan siangnya untuk berpuasa dan malamnya untuk qiyamul lail, tadarus, sedekah, dan juga amalan-amalan ibadah lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari berbagai hal yang dapat merusak ibadah kita, yang akan menyebabkan kesengsaraan, kerugian, dan kebinasaan. Allahumma ij'al syahrana hadha syahr khair wa barakah, wa a'inna fihi ala ta'atika, wa jannibna turuqa ma'siyatik, waghfir lana wa liwalidina wa lijami'il muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.